Mau jalan-jalan, mau keluar kota. Yuk minum sirup, masuk angin Inzana. Cegah masuk angin sebelum terlambat. Yuk minum sirup, masuk angin Inzana. Bermain berenang oke, berjalan-jalan oke. Yuk minum sirup, masuk angin Inzana. Badanku jadi hangat, rasa jeruknya nikmat. Yuk minum sirup, masuk angin Inzana. Ibu, jangan lupa berikan sirup masuk angin Inzana, baik untuk mencegah maupun meredakan masuk angin anak. Cegah masuk angin sebelum terlambat. Yuk minum sirup masuk angin Inzana. Bermain berenang oke, berjalan-jalan oke. Yuk minum sirup masuk angin Inzana. Badanku jadi hangat, rasa jeruknya nikmat. Yuk minum sirup masuk angin Inzana. Baca aturan pakai produksi Kondimax.